Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Al-hadithu sadis wal-arba'un. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم yusalliha bighalas. Ini dalil kedua yang merajihkan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa salat subuh yang lebih afdal adalah di waktu ghalas. Kemarin hadis bagaimana para wanita hadir dan pulang dalam keadaan masih gelap, masih tidak bisa terlihat satu persatunya dari wanita-wanita tersebut. Maka sekarang ditambah lagi dengan kalimat wasubhu yusalliha bighalas. Sedangkan subuh Nabi salatnya di waktu ghalas. Maka pendapat yang dhaif atau pendapat yang lemah adalah pendapatnya Abu Hanifah wa Hanafiyah. Abu Hanifah dan ulama di madhabnya. Naam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat duhra bil hajirah. Al hajirah hiya siddatul har ba'da zawal. Hajirah adalah panas yang terik setelah bergesernya matahari ke arah terbenamnya. Ma'khudatun min hajrin nas. Diambil dari kata hajr. An-nas a'malahum li shiddatil har. Hajr an-nas maksudnya manusia meninggalkan. Seperti kalian bilang dihajr, mahjur, mana ditinggalkan. Sebagaimana orang-orang kafir dikatakan ja'alal qur'ana mahjura. Dijadikan Al-Qur'an sesuatu yang ditinggal. Ketika manusia meninggalkan a'malahum, meninggalkan amalan-amalan mereka li shiddatil har, karena dahsyatnya panas. Maka disebut hajirah, waktu ditinggalkannya oleh manusia pekerjaan-pekerjaan. Yang bercocok tanam sudah ngiup kepanasan. Yang menyiangin rumput juga untuk ternaknya juga sudah berhenti karena terlalu panas. Yang kerja di luar semuanya sudah meninggalkan kerjaan-kerjaannya karena terlalu panas. Itu disebut hajirah. Dan itu waktu salat duhur. Wal asra wasyamsu naqiyah. Sedangkan salat asar ketika matahari naqiyatun. Naqiyah atau naqiyah maknanya safiyah, bersih, jernih. Lam tadkhulha sufratun wala taghayyur. Artinya matahari tersebut belum diliputi warna kuning, belum diliputi perubahan apa-apa. Kalau sudah matahari berubah jadi kuning, itu sudah kesorean, sudah dekat maghrib. Apalagi sudah muncul syafaq ahmar, sudah masuk waktu maghrib. Bersama terbenamnya bola matahari. Tetapi asr adalah ketika syamsu naqiyah, ketika matahari masih jernih bersih. Lam tadkhulha sufratun wala taghayyurun. Belum dikenai warna kuning, belum pula dikenai perubahan apapun. Yang ketiga, idza wajabat. Apa itu? Wal maghrib idza wajabat. Dan salat maghrib ketika wajabat. Saqatat wa ghabat. Maknanya wajabat ketika matahari jatuh dan tertutup. Ya'ni syams. Fa'ilnya asy-syams. Wal maghrib idza wajabat. Kenapa enggak disebut lagi? Cukup dengan ta'ut ta'ni sebagai isyarat bahwa fa'ilnya adalah dhamir mustatirun fihi taqdiruhu hiya yarji ila maqablah. Apa yang sudah disebut sebelumnya? Asyamsu wa syamsu naqiyatun wal maghrib idha wajabat. Ketika matahari di waktu asar terang benderang, maghrib ketika tenggelam. Artinya matahari ketika tenggelam. Wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Sedangkan isya' ahyanan wa ahyanan, kadang-kadang, kadang-kadang. Ada pertanyaan, apa maknanya kadang-kadang, kadang-kadang? Dijelaskan oleh Nabi SAW dengan kalimat berikutnya. Maknanya ahyanan, ahyanan, ay, idza ra'ahu mujtama'u ajjala, kalau melihat mereka sudah berkumpul, ajjala, Nabi segerakan. Qomat, salat isya. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau melihat mereka dalam keadaan masih berlambat-lambat, masih belum berdatangan, akhara, ditunda. Karena waktu isya menjulur panjang dari sejak hilangnya syafaq ahmar sampai tengah malam, sampai muntasafil lail. Ini waktu isya dalam keadaan waktu ikhtiar. Waktu isya ada dua. Ada waktu ikhtiar, ada waktu darurah. Sesungguhnya hampir semua waktu ya. Setiap waktu salat itu ada waktu darurah, ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar artinya waktu ketika kita bisa milih. Maka menjulur waktunya. Silakan dari mulai hilangnya syafaq ahmar sampai muntasafil lail. Itu waktu ikhtiar. Tetapi kalau waktu darurah, darurat, itu masih menjulur lebih panjang lagi sampai qubailil fajr, sampai sebelum fajar. Itu masih waktu salat isya, tetapi waktu darurah kalau ada darurat tertentu. Apakah safar atau ada sesuatu hajat yang tidak bisa ditinggal, maka ada waktu darurah sampai sebelum fajar. Tetapi kalau dalam keadaan ikhtiar, bila bisa memilih, enggak ada darurat apapun, waktunya sampai muntasafil lail. Wa hadha huwa ar-rajih was sahih min aqwalil ulama. Inilah yang benar dari ucapan para ulama, bahwa waktu isya itu berakhir pada pertengahan malam. Oleh karena itu Nabi menyatakan di sini ahyanan wa ahyanan, kadang-kadang, kadang-kadang, tergantung keadaan bagaimana makmumnya, bagaimana jamaahnya. Kalau jamaahnya sudah berkumpul, qomat. Kalau belum berkumpul masih ditunggu, ditunda. Hadza waqtul isya ahyanan wa ahyanan. Wasubhu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas. Sedangkan salat subuh Nabi mengerjakannya di waktu ghalas. Ini hadis yang sedang kita baca dalam Umdatul Ahkam yang dikumpulkan hadis-hadis muttafaq alaih di dalamnya. Artinya hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya. Hadis yang merupakan hadis muttafaq ala sahatihi Bukhari wa Muslim. Sehingga tentunya ini yang lebih rajih daripada pendapat yang menyatakan bahwa lebih afdal adalah waktu istifrar seperti ucapannya Al-Hanafiyah. Maka sungguh seorang yang tidak memandang dengan pandangan yang benar kalau dia memilih pendapat yang marjuh, meninggalkan pendapat yang rajih. Yang rajih sangat terlihat, yusalliha bighalas. Demikian pula yang kemarin disebutkan, kami para wanita mengikuti salat subuh dan kami pulang dalam keadaan tidak ada seorang pun melihat kami karena waktu masih ghalas. Itu sangat jelas sekali. Walhamdulillah rabbil alamin. Wal ghalas bi fathil ghain wal lam dhalamu akhiril lail, gelapnya akhir malam, ma'a dhiya'is subhi, yang bercampur dengan cahaya subuh. Remang-remang. Wa taqaddam, dan sudah lewat. Ma huwa al-ghalas? Dhiya'ul fajri atau ikhtilat dhiya'ul fajr ma'a dhulmatil lail. Ma'a dhulmatil lail. Entah. Naktafi bihadzal qadar.